سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Hadirin dan hadirat rahmatullah sekalian, sama-sama kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Azza wa Jal atas limpah kurnia-Nya kepada kita selama ini, atas taufik dan hidayah-Nya kerana menjadikan kita masih lagi di atas landasan siratul mustaqim, jalan yang Allah berikan nikmat ke atas mereka. Dan alhamdulillah, segala puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana telah menjauhkan kita daripada jalan maghdubi alaihim dan ad-dallin. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengekalkan kita di dalam jalan ini hinggalah kita bertemu dengan-Nya kelak. Dan alhamdulillah, Rasulullah SAW pernah bersabda, taraktu fikum amrain ma in tamassaktum bihima lan tadillu abadan kitab Allah wa sunnati. Aku telah tinggalkan kepada kamu dua perkara yang mana jika kamu pegang teguh kepada keduanya, niscaya kamu tidak akan sesat selama-lamanya, kitab Allah dan sunnahku. Dan pada subuh yang mulia ini, insyaAllah kita akan sambung pembahasan kita, membaca dan menguraikan mana yang mampu daripada hadis-hadis Rasulullah SAW yang dikumpulkan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala rahmatan wasi'ah di dalam kitabnya, kitab hadis 40 atau Arba'un An-Nawawiyah, di mana kita telah membahaskan peringkat pertama daripada hadis Jibril yang masyhur, di mana Umar bin Khattab radhiyallahu anhu telah mengkhabarkan bagaimana apabila mereka sedang duduk bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada suatu hari, maka datang seorang lelaki yang amat putih bajunya dan amat hitam rambutnya dan tidak terdapat kesan-kesan perjalanan musafir pada dirinya dan tidak dikenali oleh seorang pun daripada kami, wala ya'rifuhu minna ahad hatta jalasa ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam, sehinggalah dia masuk dan dia duduk berhadapan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa asnada rukbatayhi ila rukbatayhi wa wada'a yadayhi wa wada'a kaffayhi 'ala fakhidayhi. Maka sehingga dia duduk di hadapan Nabi SAW dan dia merapatkan kedua buah lututnya dengan lutut Nabi SAW dan dia meletakkan kedua tapak tangannya ke atas pehanya. Kemudian dia berkata, ya Muhammad, akhbirni alil Islam. Wahai Muhammad, khabarkan kepadaku tentang Islam. Maka jawab Rasulullah SAW, al-Islam أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. Artinya Islam itu adalah syahadat la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, dan kau dirikan salat, kau keluarkan zakat, dan kau berpuasa Ramadan, dan kau haji ke Baitullah jika engkau mampu pergi kepadanya. Maka jawab lelaki itu, sadaqta. Berkata lelaki itu, sadaq, telah benar engkau. Fa'ajibna lahu yas'aluhu wa yusaddiquhu. Maka kami rasa hairan terhadapnya. Dia bertanya Rasulullah SAW dan dia pula yang membenarkannya. Qal fa akhbirni 'ala al-iman. Maka kata Umar lagi, kata lelaki itu, maka khabarkan kepadaku tentang iman. Jawab Nabi SAW, an tu'mina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Qala shadaqt. Iman itu adalah engkau beriman kepada Allah, kepada malaikat-malaikat, kepada kitab-kitab, kepada rasul-rasul, kepada hari akhirat, dan kau beriman kepada qadar yang baik dan yang buruk darinya. Maka kata lelaki itu, sadaqta, telah benarlah engkau. Maka kata lelaki itu, fa'akhbirni alil ihsan, khabarkan kepada aku tentang ihsan. Maka jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Ihsan adalah engkau menyembah Allah seolah-olah engkau melihatnya, dan jika engkau tidak melihatnya maka dia melihatmu. Qala fa akhbirni 'an as-sa'ah, kata lelaki itu lagi, maka khabarkan kepadaku tentang as-sa'ah, hari kiamat. Jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam, mal mas'ulu 'anha bi a'lam min as-sa'il. Tidaklah orang yang ditanya tentangnya lebih mengetahui daripada orang yang menanyakannya. Qala fa akhbirni 'an amaratiha, maka khabarkan kepadaku tentang tanda-tandanya. Maka jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam, antalid al-amatu rabbataha wa anta al-khufad al-urat al-alat ri'a asyari yatatawalna fi dunia. Maka jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila hamba-hamba perempuan melahirkan tuan-tuannya, dan apabila kau melihat orang-orang yang tidak memakai kasut, yang tidak memakai pakaian, orang-orang yang miskin mengembala kambing atau unta, yang tertawalu nafil dunia, mereka bermegah-megah dengan meninggikan bangunan. Tumman tolak, kemudian beliau beredar, pada itu malian, maka aku kata Umar duduk beberapa waktu. Kemudian Nabi SAW pun berkata, ya Umar, atadri man as-sa'il, kau tahu tak siapa yang datang, siapa yang bertanya? Maka jawab Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Maka jawab Nabi SAW, fa'innahu Jibril atakum yu'allimakum yu'allimukum dinakum. Itulah Jibril, dia datang kepada kamu, mengajar kepada kamu agama kamu. Hadis dikeluarkan oleh Imam Muslim. Hadis ini memang dikeluarkan oleh Imam Muslim rahimahullah ta'ala, tetapi ia juga dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dalam kitab Sahih Al-Bukhari, tetapi dengan lafaz yang sedikit berbeza. Tetapi lafaz yang kita baca tadi, yang selalu kita dengar, ada lafaz daripada riwayat yang dikeluarkan oleh Al-Imam Muslim dalam kitabnya Sahih Muslim. Dan kita dapati bahawa kisah ini jelas tentang seseorang lelaki, seorang lelaki yang datang berjumpa Rasulullah SAW dan bertanya kan, apabila dia duduk di hadapan Nabi SAW, tentang beberapa perkara agama. Tetapi terdapat beberapa perkara yang agak pelik tentang lelaki tersebut, sebagaimana dalam hadis beliau tidak dikenali oleh orang-orang di Madinah, sahabat-sahabat di Madinah seperti Umar bin Khattab dan lain-lain lagi tidak kenal orang ini, kerana mereka kenal siapa yang orang yang termasuk orang Madinah, tapi orang ini tak pernah kita nampak. Jadi itu perkara pertama yang pelik tentang lelaki, siapa orang. Kemudian perkara kedua, kalau dia bukan orang Madinah, pastilah dia daripada luar Madinah. Tetapi pakaiannya bersih, sehingga putih, tidak ada debu, tidak runyuk pakaian, Kemudian rambutnya juga cantik, hitam, janggutnya hitam dalam riwayat yang lain. Tidak kusut masai sebagaimana biasanya orang yang dalam keadaan musafir ibadah fasih. Dan tidak pula terdapat pada orang ini kenderaannya kalau dia datang dari luar Madinah. Jadi itu adalah perkara kedua yang mengkhairankan para sahabat. Baik. Jadi mungkin ini orang luar, tapi tak ada pula tanda dia orang luar. Walau bagaimana pun, kalau kita lihat bagaimana orang ini masuk jumpa Rasulullah SAW, dia datang perlahan-perlahan sampai dia duduk di depan Nabi SAW. Dia kenal pula Rasulullah SAW. Kan telah kita terangkan bahawa biasanya orang Arab Badui, orang luar daripada kota Madinah, bila masuk masjid Nabi SAW nak cari Rasulullah SAW, mereka kena tanya sahabat, siapa Muhammad? Mana satu tu Muhammad? Oh, itu Muhammad, baru mereka datang dan berjumpa dengan beliau. Tapi orang ini tak kenal, tak kita kenal sebagai pernah jumpa Nabi SAW. Tetapi dia tahu-tahu dia datang dan duduk di hadapan Rasulullah SAW. Walau bagaimana pun, dia duduk di hadapan Rasulullah SAW, betul-betul depan Nabi SAW. Artinya mungkin dia telah melangkah beberapa orang sahabat yang sedang duduk dikeliling Rasulullah SAW. Kita tahu Rasulullah SAW bila duduk, ramai sahabat dikeliling di kiri, kanan, depan dan belakang Nabi SAW. Maka ini sebenarnya bukan satu yang elok. Biasanya kalau kita datang majlis penuh, maka kita tak melangkah bahu orang sampai ke depan, tapi kita duduk sampai mana yang ada tempat kosong. Haithu yang tarikh majlis, majlis tu maknanya tempat duduk. Kalau dah sampai kat situ lah, kat belakang sana, kat belakang sana duduk, dia tak boleh masuk dalam. Bagaimana dalam masjid solat Jumaat contohnya, jadi kita tak boleh melangkah bahu orang. Tahu-tahu dia nak ambil soft yang pertama, kita dah datang lambat. Jadi ini bukan satu perkara yang baik. Bahkan berdosa, kata Rasulullah SAW, orang yang terhantar dari Qaban Nas, yang melangkah bahu orang masuk ke dalam, itu tak boleh. Jadi di mana kita dapat tempat untuk duduk, kita duduk. Kalau solat Jumaat perlu kita solat tahiyatul masjid dahulu. Walau bagaimana pun, orang ini datang dan dia duduk di hadapan Nabi SAW secara berlutut. Bahkan lututnya dirapatkan dengan lutut siapa? Rasulullah SAW. Jadi kalau kita lihat cara duduk begini adalah cara orang yang hendak dengar daripada Rasulullah SAW, hendak belajar daripada Rasulullah SAW, seorang yang menuntut ilmu. Cara ataupun keadaan orang yang serius, yang khusyuk. Sebab duduk macam-macam style duduk kan. Duduk kaki goyang-goyang, penat kan? Duduk kakinya merunjuk satu, ataupun tidak tegak kalau duduk bersila. Tapi ini duduk sebagaimana orang duduk dalam solat, dalam tasyahud tu, tasyahud awal. Jadi ini cara duduk yang apa ni, yang atentif, yang ambil perhatian. Kemudian cara diletakkan tangannya juga menunjukkan dia ingin konsentrasi apabila dia berkomunikasi dengan Rasulullah SAW. Diletakkan kedua buah tangan ke atas pahanya. Telah kita terangkan bahawa ada dua kemungkinan, bahawa Jibril AS meletakkan kedua tangan tangan beliau ke atas paha beliau sendiri. Biasalah tu, kita bila duduk seperti itu, lutut kita, kita letak dua tangan kita atas paha kita. Tapi kemungkinan juga beliau meletakkan kedua tapak tangannya ke atas paha Rasulullah SAW. Apabila dikaji ke riwayat-riwayat, mereka dapati bahawa terdapat riwayat yang secara jelas menyebutkan bahawa Jibril AS meletakkan kedua tapak tangan atas paha Rasulullah SAW. Bukan letak atas paha beliau sendiri. Dan dalam hal ini terdapat beberapa tafsiran. Sebab biasanya kita duduk, kita letak tapak tangan kita atas peha kita sendiri. Mana kita letak kat peha orang lain? Jadi ini juga seolah-olah satu perkara yang tidak begitu menyelesakan bagi siapa? Bagi Rasulullah SAW. Dan tak kenal, datang terus ke depan, lepas tu diletakkan lututnya, dirapatkan lututnya dengan lutut Rasulullah SAW, diletakkan tangannya atas peha Rasulullah SAW. Tetapi Rasulullah SAW sabar. Rasulullah SAW melayan lelaki yang datang. Kemudian kita lihat lelaki tersebut meneriak nama Nabi SAW, Ya Muhammad, wahai Muhammad. Entah kita terangkan bahawa biasanya Nabi SAW kalau dipanggil oleh para sahabat akan dipanggil dengan gelaran yang mulia yang digelarkan oleh Al-Quran. Seperti ya Rasulullah, wahai Nabi Allah. Tetapi ini dipanggil nama saja, Ya Muhammad. Seolah-olah beliau ini, lelaki ini datang daripada padang pasir, daripada orang Arab Badui. Jadi seolah-olah kata ulama, lelaki yang datang ini tidak mahu menampakkan bahawa beliau ini kenal Rasulullah SAW, dia adalah orang kota. Tetapi dia ingin menampakkan dirinya di hadapan orang lain seolah-olah dia ini orang luar. Dan orang luar, orang Arab Badui biasanya kasar. Itu tafsiran sebahagian ulama. Kata-kata pula yang mengatakan, walau bagaimana pun tetap keadaan duduknya Jibril AS di hadapan Nabi SAW itu adalah cara duduk yang hormat, cara duduk yang ingin mengetahui, yang mempelajari ilmu. Maka dengan itu ulama mengambil faedah bahawa antara adab orang yang belajar ilmu adalah dia duduk dengan cara yang baik. Supaya apa? Supaya orang yang mengajarkannya, gurunya itu lebih lagi ingin mengajarkan murid yang ingin belajar, yang atentif. Jadi itu biasalah. Dan dengan itu bila dia bersedia nak menerima ilmu, gurunya pula bersedia dan suka nak memberi ilmu, maka akan tercapailah maksud daripada proses belajar, mempelajari. Jadi demikian. Kemudian beliau bertanya Rasulullah SAW beberapa soalan. Adapun yang pertama telah kita syarahkan sedikit, iaitu tentang Islam. Khabarkan kepadaku tentang Islam. Jadi biasanya kalau orang datang tanya, duduk macam itu, tanya, khabarkan aku tentang Islam. Seolah-olah lelaki ini tidak tahu apa itu Islam, dan dia ingin dengar penjelasan daripada mulut Rasulullah SAW sendiri. Dia tak mau dengar daripada sahabat-sahabat yang ada di keliling beliau. Dia mau dengar langsung daripada dia, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang diutuskan oleh Allah SWT, yang dibekalkan dengan perkara yang luar biasa sebagai tanda kebenaran beliau, mukjizat-mukjizat. Demikianlah kalau kita nak belajar satu ilmu, kita belajar langsung daripada sumbernya. Jika ada sumber di depan mata yang secara langsung, secara first hand, maka kita belajar langsung daripada guru. Baik. Maka Nabi SAW pun menjawab bahawa Islam itu adalah syahadah la ilaha illallah dan Muhammad itu Rasulullah. Kau dirikan solat, kau keluarkan zakat, kau berpuasa bulan Ramadan dan kau berhaji jika kau mampu. Dan ulama menamakan atau menyimpulkan daripada jawapan Nabi SAW tentang apa Islam ini sebagai rukun-rukun Islam. Terdapat lima perkara dalam jawapan ini. Kalau kita lihat pertanyaannya tentang apa? Tentang Islam. So apa itu Islam? Oh, lima perkara ini. Sedangkan kita tahu Islam itu lebih daripada lima perkara ini. Banyak lagi perkara-perkara yang harus kita lakukan dalam agama Islam. Adakah lima perkara ini dah jadi Islam kita? Sebab itu ulama mengatakan, oh tidak. Islam itu lebih luas daripada setakat lima perkara yang disebutkan oleh Nabi SAW dalam hadis Jibril. Namun yang diterangkan oleh Nabi SAW dalam jawapannya merupakan asas untuk agama Islam. Kemudian ulama melihat lafaz Islam itu, Islam daripada kalimat sin, lam dan mim, daripada salam, selamat, sejahtera. Dan Islam daripada sudut bahasa ada membawa makna tunduk dan menyerahkan diri. Tunduk, taat, menyerahkan diri, menerima. Dan kalau kita katakan Islam daripada sudut bahasa adalah agama yang membawa kepada satu ketaatan, tunduk dan penerimaan oleh anggota ini, oleh orang Islam, ahli Islam. Dan kita tak tunduk, kita tak taat melainkan dengan apa? Dengan melakukan beberapa perkara yang telah diperintahkan kepada kita. Kita tak terima melainkan perkara yang disuruh kita terima. Dan bila kita terima, tak ada yang kita tolak. Bila kita lakukan, tak ada yang kita tinggalkan. Kita lakukan keseluruhannya. Itulah Islam. Al-Inqiyad wal-Qabul, iaitu tunduk, melakukan dan menerima. Jadi bila Nabi SAW tak ditanya tentang Islam, Nabi SAW jawab tentang perkara yang zahir, amalan-amalan yang nyata, yang mana dengan amalan tersebut menunjukkan bahawa seorang itu telah tunduk, telah terima, telah patuh. Maka yang pertama sekali adalah dia mengucapkan syahadah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, iaitu syahadah yang telah kita huraikan. Syahadah la ilaha illallah ini tidak lain tidak bukan adalah syahadah tauhid, kalimat tauhid, kalimat ikhlas. La ilaha, tiada Tuhan yang disembah, yakni tiada Tuhan yang berhak disembah. Ilaha telah kita jelaskan banyak kali, maknanya ma'bud, iaitu yang disembah. Illallah, melainkan Allah. Jadi kita esakan Allah Subhanahu Wa Taala dalam sembahan kita, dalam ibadah kita. Kita tidak sembah selain Allah Subhanahu Wa Taala. Dan dalam kalimat tauhid itu terdapat dua perkara yang paling penting. Yang pertama ada penafian la ilaha. Dia menafikan Tuhan yang disembah. Tidak ada Tuhan yang disembah. Nafi. Kalau orang kata ada tak benda ni, kita kata tak ada. Itu satu penafian. Ada ilaha tak? Ada yang disembah tak? Kita kata tidak ada yang disembah. Kemudian kita isbatkan, ini lawan daripada penafian. Kalau kita kata ada Tuhan, Allah disembah tak? Kita kata ya, Allah disembah. Itu namanya isbat. Ini lawan daripada penafian. Maknanya kita menetapkan apa yang kita tetapkan. Yang kita tetapkan adalah Allah. Illallah, melainkan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita hanya sembah selain Allah Subhanahu Wa Taala. Maka itulah namakan tauhid. Tauhid maknanya kita jadikan benda yang banyak jadi satu. Jadi kita jadikan sesembahan kita, ibadah kita yang banyak itu kita tujukan kepada zat yang satu, yang hanya dialah yang berhak disembah. Maka kita terangkan pada pelajaran yang lepas tentang membuktikan bahawa Allah SWT sahajalah yang berhak disembah daripada sudut akal, daripada sudut nazar, yakni daripada sudut melihat ciptaan-ciptaan Allah SWT. Kemudian dengan melihat makhluk Allah SWT yang besar, yang kecil, langit, bumi, bulan, bintang, pohon-pohonan, gunung, ganang, manusia, haiwan, semua ini menunjukkan secara yakin dengan ilmu bahawa Allah Subhanahu Wa Taala ada, Allah SWT wujud, dan Allah SWT sajalah yang menciptakan semua ini, dan Allah SWT sajalah yang berhak disembah. Adapun selain daripada Allah SWT tidak menciptakan semua ini, selain daripada Allah SWT tidak berhak disembah. Tak boleh diagungkan, tak boleh dipuji, tak boleh dipatuhi dan ditunduk kepada dan menerima segala daripadanya selain Allah SWT. Tak boleh dicinta dan ditakuti, diharapkan melainkan Allah SWT. Jadi semua ibadat kita serahkan kepada, kita tujukan kepada Allah SWT. Dan telah kita terangkan juga tentang makna wa anna Muhammadar Rasulullah, pengganti bahagian kedua daripada syahadah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, wa Muhammad itu pesuruh Allah. Muhammad yang mana satu, semua orang tahulah. Dan dia adalah Rasulullah, iaitu utusan Allah Subhanahu wa ta'ala yang diberikan wahyu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepadanya melalui malaikatnya Jibril alaihi salam. Dan di dalam wahyu tersebut terdapat ajaran agama Islam. Di wahyu itu datang dengan agama Islam, itu kontennya, kandungan. Dan kandungan yang paling utama dalam agama Islam apa dia? Mentauhidkan Allah SWT, mengisahkan Allah SWT dalam ibadah. Dan bila telah kita saksikan bahawa Muhammad itu pesuruh Allah SWT, maknanya kita jadikan dia sajalah ikutan kita, imam kita, yang kita wajib patuh dengan tanpa pengecualian. Tanpa pengecualian, without apa? Tak ada exception, absolute. Kita suka tak suka, kita mesti taat kepada Rasulullah SAW. Dan terdapat empat perkara yang dikumpulkan oleh ulama tentang hak Muhammad Rasulullah ini. Syarat-syarat sah kita naik saksi bahawa Muhammad itu Rasulullah. Yang pertama apa dia? Tasdiquhu fima akhbar, membenarkan beliau, yakni Rasulullah SAW, ada perkara-perkara yang beliau khabarkan kepada kita. Semua perkara yang dikhabarkan Rasulullah SAW dalam Quran baik, dalam hadis baik, hadis qudsi ke, hadis mutawatir ke, hadis ahad, apa juga jenis hadis, yang penting hadis itu sahih, betul-betul datang dari Rasulullah SAW, maka kita wajib membenarkannya, menerima dan membenarkan bahawa ia benar. Walaupun mungkin kita tak faham, belum faham, walaupun mungkin susah kita nak faham, iaitu antaranya adalah khabar-khabar tentang pahala, tentang dosa, tentang perkara-perkara yang lain yang telah berlaku, yang akan berlaku, alam kubur, alam akhirat, apa yang akan berlaku di padang mahsyar, apa yang akan berlaku setelah itu, ahli syurga apa yang akan berlaku pada mereka, ahli neraka apa yang akan berlaku pada mereka, yang dikhabarkan oleh Rasulullah SAW, tanda-tanda hari kiamat, semuanya itu kita benarkan. Satu pun tak boleh kita tolak, apalagi kita bohong. Sebab itu terdapat hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Sahih Al-Bukhari dan juga dalam Sahih Muslim, bahawa Rasulullah SAW pernah satu kali, satu hari disihir oleh orang Yahudi yang ambilkan sebahagian daripada rambut Nabi SAW. Lalu dia buat bohol dan dia baca-baca, dia masuk kat dalam perigi buta ke apa. Lepas tu disihirkan Nabi SAW. Maka Nabi SAW terkesan dengan sihir tersebut. Tapi tak adalah sampai jadi kita katakan sawan merasuk ke apa. Tetapi dia kata Nabi SAW, seperti kata Aisyah radhiyallahu anha dalam hadis tersebut, dia rasakan dia telah mendatangi isterinya, tetapi dia belum, dia tidak mendatangi isteri. Dia melakukan itu tapi dia tak melakukan itu. Jadi rasa macam bayang-bayangan. Jadi macam dalam keadaan sakit. Hinggalah Jibril alaihissalam datang dan mengajarkan mu'awwidzat, iaitu bacaan-bacaan daripada surah Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu birabbin nas. Jadi baca itu oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam yang akan apa? Yang akan melepaskan baginda daripada sihir tersebut. Ini khabar daripada Rasulullah SAW. Kalau kita dengar, kita terima saja. Oh, Nabi kena sihir. Ya, betul. Tetapi sebagian orang tak mau terima. Kata mereka, mustahil Nabi SAW disihir. Kenapa pula? Sebab kalau Nabi SAW boleh disihir, boleh terkesan dengan ilmu sihir, artinya Nabi SAW akan terkeluar daripada sifatnya yang maksum, yang terpelihara, yang dipelihara oleh Allah SWT daripada buat salah, daripada kekurangan. Jika Nabi SAW boleh disihir, bagaimana nanti Nabi SAW sampaikan syariatnya? Quran yang dibacakan itu macam mana nanti? Apa yang Nabi SAW katakan semuanya hukum, macam mana kalau kena sihir? Dan alasan-alasan lain yang daripada sudut akal macam munasabah. Tetapi kita katakan itu kata akal kita. Tapi hadis ni kata lain, Nabi SAW disini dan kemudian baik. Ini apa satu kita nak terima? Maka kita mesti terima apa? Akal. Tidak, kita terima hadis, kita tolak akal. Kita campakkan jauh-jauh sangkaan-sangkaan akal tersebut. Sebab hadisnya dah sahih. Kemudian kata ulama, walaupun Nabi SAW telah disihir dalam hadis tersebut, kita dapati Nabi SAW tidak terkeluar daripada makna dia dipelihara oleh Allah SWT. Yang Nabi SAW dipelihara oleh Allah SWT bukanlah Nabi SAW ni tak boleh lupa, tak boleh tersilap. Nabi SAW boleh terlupa, boleh tersilap. Nabi SAW pernah jadi imam, baca sampai ke ayat tertentu, dia terlupa, tak habis. Sebab Nabi SAW manusia biasa, walaupun dia seorang Nabi dan Rasul. Katakan Nabi SAW solat, Nabi SAW sepatutnya solat 4 rakaat, tapi Nabi SAW solat 2 rakaat dan beri salam. Sahabat-sahabat tak berani nak cakap subhanallah ke apa, sebab takut-takut mungkin apa wahyu turun, oh solat 4 rakaat ni dah dikurangkan jadi 2 rakaat. Jadi sahabat-sahabat ikut je. Kemudian setelah selesai solat dah beri salam, sahabat tanya, ya Rasulullah, solat ni dah dipendekkan ke? Ini dah dapat wahyu dah dipendekkan. Oh tidak, ini tak dipendekkan, tapi aku pula yang lupa. Maka Nabi SAW bangun dan sambung lagi 2 rakaat. Sambung lagi 2 rakaat, bukan mula daripada awal. Walaupun dah bercakap-cakap, kata orang kata dah cakap-cakap dah tak boleh sambung lagi. Tengoklah cakap-cakap macam mana, dah balik dah berborak-borak. Eh nama terlupa tu lain nak cerita. Ini baru sekejap je. Dan cakap-cakap tadi adalah berkenaan dengan solat. Itu menunjukkan Nabi SAW boleh lupa, Nabi SAW boleh tersilap. Tetapi tetap Nabi SAW seorang maksum yang dipelihara oleh Allah SWT daripada buat dosa dan silap. Daripada sudut mana? Daripada sudut syariat. Adapun daripada sudut bawa syariat, hukum, hakam daripada Allah SWT, Nabi SAW tak boleh, tak boleh silap. Nabi SAW tak boleh, tak boleh lupa. Jadi sihir yang dikenakan oleh orang Yahudi, wanita Yahudi itu kepada Rasulullah SAW sebenarnya tidak sampai menjejaskan syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu oleh kerana itu kita katakan itu adalah satu perkara yang biasa yang juga ditipu oleh Rasulullah SAW. Dan di sebalik kisah itu terdapat hikmah, bahawa baru kita tahu nak elak daripada sihir, nak ubat daripada sihir, tak payah panggil bomo ke dukun ke apa. Cukup kita baca beberapa ayat daripada Al-Quran. Kadang-kadang diajarkan pula kepada kita ayat apa nak baca. Alhamdulillah. dan tidak akan berlaku, tidak akan memberi kesan sesuatu sihir dan bertukang sihir melainkan dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, jadi kita terima, tapi kadang-kadang perkara-perkara yang macam bercanggah berlawanan dengan akal fikiran ini, itulah kita boleh lihat dalam kitab tafsir, sebahagian kitab tafsir yang terkesan dengan pemikiran yang lebih mendahulukan akal dan melebihkan akal bila bercanggah dengan wahyu, jadi mereka ada memasukkan perkara tersebut sedangkan itu perkara yang amat salah sekali. Itu bercanggah dengan apa? Syahadah Muhammad Rasulullah. Saya kasih contoh lah, kalau kat sini ada kitab, buka kitab tafsir Al-Azhar Hamka, buka tafsir Kulahu Zubirabil Falak Kulahu Zubirabil Nas, kata silap saya kasi. Akan kita jumpa pandangan yang salah. Jadi hadis kalau ada sahih, kita terima. Bukan kita tolak hadis, oh hadis ni lemah atau hadis ni tak boleh pakai, hadis ni silap apa semuanya, sebab kesalahan dengan apa? Dengan atau fikiran, tak boleh. Dan terdapat berpuluh puluhan hadis-hadis seperti ini yang seolah bercanggah dengan akal ditolak oleh sebahagian orang. Mungkin dah pangkat doktor, profesor, mungkin dah pangkat ulama lah, orang dah panggil ulama dan ustaz. Tetapi itu bukan metodologi manhaj yang betul. Kita bila terima, bila dengar hadis Nabi SAW, kita terima. Kita terima dulu. Jadi ta'atu tasdiquhu fima fima aslam. Kemudian kita ta'atuhu fima, kita ta'at kepada Nabi SAW dalam perkara yang diperintahkan kepada kita, yang senang yang susah. Walaupun banyak kali kena buat, seperti solat tiap hari kena buat pun kita ta'at juga, dengan rela hati kita kena buat. Kemudian kita jauhkan daripada apa yang dilarang oleh Rasulullah SAW yang diancam. Jangan buat ini, kita tinggal. Itu maknanya kita naik saksi Muhammad Rasulullah. Jangan pula Nabi SAW dilarang, kita masih buat lagi. Itu mencacatkan syahadah Muhammad Rasulullah. Dan yang terakhir adalah Allah yu'badallahu illa bima syara', dan tidaklah disembah Allah melainkan dengan apa yang Muhammad syariatkan kepada kita. Kan kita terangkan, jadi semua yang kita lakukan ni, solat kita, azan kita, iaitu mula azan kita, wuduk pun lepas solat, semua kita ikut syariat siapa? Rasulullah SAW. Tak boleh kita ikut syariat selain daripada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perkara yang sama-sama great areas, baik kita tinggalkan. Tak pasti kita tanya kepada ulama, mereka lah bertanggungjawab untuk mengorek daripada Quran, daripada hadis-hadis Nabi SAW, mengeluarkan buku untuk kita. Kalau kita tak mampu lah nak mengambil hukum daripada sumber-sumbernya. Baik, kemudian diterangkan di situ pula, mendirikan solat, mengeluarkan zakat, puasa bulan Ramadan dan haji jika kita mampu. Tidak, kita tidak akan membahaskan hal ini kerana selepas ini terdapat sebuah hadis lain daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhu, bunyal Islamu ala khamsin, syahadah an la ilaha illallah Muhammad Rasulullah dan seterusnya, bahawa Islam itu dibina atas lima perkara. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah, mendirikan solat dan seterusnya. Jadi hadis itu dah bermula sampai habis menerangkan tentang apa, rukun-rukun Islam. Kita cuma sebutkan yang pertama saja, syahadat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Jadi kita terus pindah kepada soalan berikutnya daripada Jibril alaihi salam. Fa qala fa akhbirni 'anil iman. Dia kata, khabarkan kepada aku tentang iman. Apa tu iman? Dan kalau kita lihat lafaz iman ni berbeza dengan lafaz Islam. Islam tu ada makna terima, tunduk dan mengamalkan, taat, buat satu perkara, buat satu amalan. Jadi dijawab oleh Rasulullah SAW dengan perkara yang zahir, amalan yang zahir. Naik saksi tu perbuatan yang zahir, mengucap. Kemudian bila datang dalam bab iman, Nabi SAW jawab, al-iman antu'mina billahi. Kau beriman kepada Allah. Kau beriman kepada malaikat-malaikat. Dan seterusnya. Rukun iman yang enam. Ada enam perkara disebutkan oleh Rasulullah SAW. Dalam sebuah hadis, riwayat-riwayat semuanya menyebutkan sama. Rukun Islam tu disebutkan di rukun iman itu disebutkan enam. Baik. Jadi beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala dimulakan oleh Rasulullah SAW dalam jawapannya. Jadi apa makna iman dengan Allah Subhanahu Wa Taala? Iman maknanya tasdid, membenarkan, membenarkan dan menerima, ikrar. Sebab itu dia kata iman billah, bukan percaya Allah, percaya dengan Allah. Ada beza. Membenarkan Allah SWT. Dan dia ada makna tambahan daripada setakat membenarkan. Dia ada makna apa? Menerima. Berpegang dengan kuat. Jadi itu makna iman. Jadi kerja iman itu siapa punya buat, siapa yang buat? Kalau daripada sudut seorang seorang manusia, seorang mukallaf, yang membuat kerja iman itu adalah dalam hati. Hatinya yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Orang tak nampak, iman tak nampak. Dia ada dalam dalam dada. Tapi Islam tadi sebut perkara yang yang di luar. Dengan anggota badan yang zahir, orang boleh lihat. Buatkan zakat, orang boleh nampak. Berpuasa dengan badan, buat haji dengan badan. Solat tentu sekali. Tak ada jenis solat yang dua-duanya solat, tak ada. Solat ada pergerakannya, ada kata-kata yang dibaca. Tetapi iman itu, tak. Iman tengah diri pun boleh beriman, tengah duduk pun boleh beriman, tengah baring pun boleh beriman. Bahkan dalam setiap keadaan kita kena beriman. Sebab iman adalah amalan hati dalam dalam bab ini. Jadi beriman kepada Allah SWT, kita benarkan dengan hati, kita iktibarkan dengan hati kita, kita terima bahawa kita dengan perkara-perkara tadi, iaitu pertama adalah beriman pada Allah SWT. Sekejap ni dalam masa yang singkat ini, kita akan sebutkan tentang beriman pada Allah SWT. Beriman kepada Allah SWT mengandungi empat perkara. Yang pertama telah kita sebutkan, iaitu beriman kepada wujudnya Allah SWT. Sebelum kita nak cakap pasal benda lain, kita kena percaya tu. Kita kena benarkan bahawa Allah SWT itu wujud. Dan bab ini telah kita syarahkan apa dalil, apa bukti bahawa Allah SWT wujud. Ya kan? Kemudian yang kedua adalah hendaklah dalam kita beriman pada Allah SWT, kita esakan, kita beriman bahawa Allah SWT sajalah Tuhan yang berhak disembah. Ini ada kena-kena dengan la ilaha illallah. Tak cukup kita beriman Allah tu wujud, tapi kita tak percaya, kita tak benarkan, kita tak terima bahawa Allah SWT saja yang disembah. Mana mungkin Allah SWT telah berfirman bahawa tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka menyembah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kemudian ibadat itu tidak dinamakan ibadat melainkan dengan tauhid. Sebagai pada salat tak dinamakan salat melainkan dengan taharah. Kalau orang tu salat tak ada wudu, terlupa wudu, tak sah salat dia, macam tak ada. Dia kena ambil wudu, dia kena ulang balik. Daripada mula. Walaupun batal wuduknya rakaat ketiga ke rakaat keempat. Sebab solat dia tak pakai. Sama lah dengan apa juga ibadat. Kalau tak ada tauhid, tak pakai ibadat kita. Penting, itu penting. Dan para rasul alaihissalam, alaihissalam, daripada yang rasul yang pertama sampai rasul yang terakhir. Rasul pertama siapa? Nabi Nuh alaihissalam. Sebagaimana dalam surah ini. Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Muhammad SAW dan selain mereka semuanya membawa kepada iman kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan tauhid kepada Allah Subhanahu Wa Taala dalam ibadah. Firman Allah Subhanahu Wa Taala: "Walaqad ba'athna fi kulli ummatin rasula an i'budullaha wajtanibut taghut." Dalam surah An-Nahl Allah Subhanahu Wa Taala menyebut sesungguhnya telah kami utuskan pada setiap umat seorang rasul dan mereka itu diperintahkan untuk menyeru kepada kaum mereka, ani ibudullah, wahai kaumku, sembahlah Allah dan jauhkanlah daripada taghut. Itulah la ilaha illallah, nafikan selain Allah. Taghut itu maknanya segala yang disembah, segala yang ditaati, segala yang diikuti selain Allah SWT. Dan sembahlah Allah SWT sahaja. Itu intipati semua dakwah semua rasul. Semua kalau kita dalam Quran banyak betul. Secara detail kita akan jumpa mereka semua dakwah yang sama. Asasnya adalah sama. Qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuh. Nuh kata Nuh alaihissalam, wahai kaumku, sembahlah kamu kepada Allah SWT sahaja. Tidak ada Tuhan yang disembah untuk kamu melainkannya. Ma lakum min ilahin ghairuh. Begitu juga Nabi-Nabi lain sampai kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi tentu sekali kita wajib bila kita kata beriman pada Allah, maknanya bila Nabi SAW cakap iman telah kau beriman pada Allah, kau beriman pada wujudnya Allah dan kau mesti beriman kepada keesaan Allah SWT dalam uluhiyahnya ataupun dalam ibadat. Jadi jangan kita sembah selain Allah SWT. Jangan doa dan minta pada selain Allah SWT. Itu masalah yang amat besar sekali. Dan lawan daripada tauhid ini adalah syirik. Baik. Ada dua lagi. Kita kata ada empat perkara tentang beriman pada Allah SWT. Pertama wujud. Beriman pada wujudnya Allah. Dan wujudnya Allah SWT adalah wujud yang mutlak. Tak sama dengan wujud kita. Kita ni wujud sebelum ni kita tak ada. Sekarang baru kita ada. Tapi wujudnya Allah SWT tidak ada yang mengadakan, yang mewujudkan Allah SWT. Bahkan Allah SWT yang mewujudkan semua semesta alam ini. Baik. Kemudian yang ketiga adalah kita mentauhidkan. Kita bila beriman pada Allah SWT, kita esakan Allah SWT dalam rububiyahnya. Mari kita tetapkan, kita yakin, kita percaya, kita benarkan bahawa Allah SWT sahajalah yang menciptakan, yang mentarbiahkan segala makhluk. Dia menciptakan, menghidupkan, matikan, memberi rezeki. Dia lah memberi ampun. Dia lah yang akan memberi syafaat. Tak ada orang yang akan beri syafaat melainkan dengan izin Allah SWT. Dia lah yang akan menerima ibadat-ibadat hamba dan membalas. Yang baik akan dibalas baik, yang tidak baik akan dibalas pula dengan setimpal. Tak ada lain orang, tak ada lain Tuhan yang boleh membalas pahala melainkan Allah SWT. Tetapi dalam masalah ini, beriman pada rububiyah Allah SWT ini tak banyak kita katakan permasalahannya di dalam manusia. Umat-umat rasul-rasul dahulu tak banyak, tak ada masalah dengan tauhid rububiyah ni. Tentang wujudnya Allah SWT mereka percaya. Tentang Allah SWT yang cipta dan mematikan rezeki pun orang percaya. Sebab tu kita tak jumpa dalam Quran mereka tanya, mereka menyeru kaum mereka, la rabba illallah, tiada Tuhan yang menciptakan selain Allah SWT. Sebab tu kerana ni hasil, mereka dah tahu, mereka terima. Abu Jahal, Abu Lahab, kaum Nabi Nuh, semua percaya Allah SWT sahajalah yang menciptakan, yang mematikan. telah kita terangkan dalam ayat-ayat yang banyak sekali. Wala in sa'altahu man khalaqas samawati wal ardh la yaquluna Allah. Kalau kamu tanya mereka, orang-orang musyrikin ini, siapa yang ciptakan langit-langit dan bumi? Saya mereka akan kata Allah. Allah saja, bukan patung tu, bukan patung ni. Walaupun dia sembah patung. Bukan pokok ni, bukan langit, bukan matahari, bukan bulan, bukan jin, bukan malaikat. Yang ciptakan semua ni adalah Allah SWT. Sebab itu tak banyak masalah. Jadi tak banyak kita buang masa dalam bab tauhid rububiyah ni. Tetapi dalam Quran disebutkan tentang rububiyah Allah SWT untuk menjadi hujah agar mereka mentauhidkan Allah SWT dalam ibadat. Kalau Allah SWT yang ciptakan, Allah yang menjaga kita, memberi rezeki kepada kita, kenapa kita sembah selain Allah? Baik. Perkara yang keempat tentang beriman pada Allah SWT adalah kita mentisakan, kita beriman bahawa Allah SWT mempunyai nama-nama dan sifat-sifat yang Allah SWT khabarkan tentang dirinya sendiri ataupun yang dikhabarkan oleh Rasulnya tentang Allah SWT. Tak boleh kita tinggalkan hal ini. Bila Allah SWT kata Allah tu Ar-Rahman Ar-Rahim, maka kita kata Allah tu Maha Ar-Rahman dan Ar-Rahim, Maha Pengasih, Maha Penyayang. Dan itu termasuk nama-nama Allah SWT yang mulia, Asmaullah Husna. Bila Allah SWT mengkhabarkan tentang dirinya wa Ghafurur Rahim, kita kata kan ya Allah Maha Ghafur, Maha Pengampun, Maha Pengasih. Bila Allah SWT kata Was-Sami'ul Basir, dialah Maha Mendengar, Maha Melihat, maka kita pun kata ya Allah SWT Maha Mendengar, Maha Melihat. Inilah orang yang beriman pada Allah SWT. Tetapi mereka tidak akan samakan sifat-sifat yang Allah SWT khabarkan ini dengan sifat manusia atau sifat makhluk. Tetapi mereka mensucikan Allah SWT daripada apa juga sifat kekurangan yang ada pada makhluk. Jadi bila katakan Allah mendengar, sebagaimana yang layak bagi kebesaran dan keagungan Allah SWT, kesempurnaan Allah SWT, tidak seperti pendengaran kita, Allah Maha Melihat, sesuai dengan kebesaran dan keagungan dan kesempurnaan Allah SWT, tidak seperti penglihatan manusia yang lemah. Ya kan? Tapi kita tahu apa makna mendengar. Mendengar bukan melihat, melihat bukan mendengar. Bisa mendengar itulah mendengar dan mengetahui suara-suara. Melihat kata melihat apa-apa yang boleh dilihat, yang besar, yang kecil, yang dekat, yang jauh. Suara pula yang perlahan, yang kuat, yang dekat, yang jauh. Dengan berbagai-bagai bahasa, semua didengar oleh Allah SWT, semua dilihat oleh Allah SWT. Bahkan dalam hati kita pun Allah SWT lihat. Dalam bumi pun Allah SWT nampak. Walau sekecil mana pun, walau gelap macam mana pun, Nabi Syed, Allah SWT Maha Melihat. Ada sama tak dengan penglihatan manusia, dengan pendengaran manusia? Tidak sama. Maha suci Allah SWT. Jadi kita mesti beriman. Bila kita kata kita beriman pada Allah SWT, kita beriman pada nama-nama dan sifat-sifat Allah SWT yang khabarkan semuanya tanpa pengecualian. Dan dalam bab ini, bab nama-nama dan sifat-sifat Allah SWT, kita tidak boleh, dalam bab nama Allah SWT, kita tak boleh menamakan Allah SWT melainkan dengan nama-nama yang Allah namakan dirinya sendiri. Dengan nama yang Allah namakan dengan diri ini sendiri. Jadi jangan pandai-pandai kita kasih nama pada Allah SWT yang bukan Allah SWT namakan dengan diri ini sendiri, ataupun Rasul SAW khabarkan kepada kita ni nama Allah. Tak boleh. Kalau kita manusia pun kita dipanggil dengan nama yang selain daripada nama mak yang nama yang mak kita kasih kita, bapa kita kasih kita, kita marah. Nama aku bukan ni lah. Sebut salah pun kita dah marah. Apa lagi Allah Subhanahu Wataala. Sebab nama kita tak husna, nama Allah Subhanahu Wataala husna. Itu beza dia. Nama kita macam-macam, putih, hitam, batu pun ada. Kadang tak ada mana. Ataupun biasalah. Maknanya tak sempurna. Tapi kalau kita ilang nama-nama Allah SWT, semuanya husna. Husna tu maknanya apa? Baik. Bukan baik aja, lebih baik, paling baik. Sebab itu nama Allah SWT bukan nama benda. Cawan-cawan, bulan-bulan, bintang-bintang, tak. Tak ada mana bulan, bintang, cuma nama untuk menunjukkan kepada sesuatu. Isim. Tapi nama Allah SWT maha tinggi, maha besar, maha luas makna. Tinggi dan cantik isim. Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malikul Kudus, As-Salam, Al-Mu'min, Al-Muhaimin, Al-Azizul Jabbar, Al-Mutakabbir, Subhanallah, Amma Yushrikun. والله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى. Kata Allah SWT, nama-nama syarikat. Baik. Kemudian tentang sifat-sifat Allah SWT, segala sifat yang Allah SWT sifatkan dirinya sendiri ataupun yang disifatkan oleh Rasulullah SAW, kita mesti terima, beriman pada dengan selayang. Sebab tu kaedahnya adalah firman Allah Subhanahu Wa Taala, laisa kamitslihi syai'un wa huwas samii'ul basir. Dan tidak ada yang menyerupainya, dan dialah Maha mendengar lagi Maha melihat. Jadi kita mesti kata, Allah kata Maha mendengar, Maha melihat, itu sifat Allah SWT. Itu nama Allah SWT. Tetapi tak ada yang serupa dengannya. Jadi penglihatan tak sama dengan sesiapa. Penglihatan dan pendengaran Allah SWT tak sama dengan pendengaran dan penglihatan makhluknya. Kalau ada makhluknya yang boleh mendengar ataupun melihat. Boleh? Jadi Allah kata, Allah berkata-kata dalam Quran banyak sekali. Kita kata Allah SWT berkata-kata sebagai benda yang layak dengan zatnya yang maha mulia, yang maha sempurna, yang suci daripada segala kekurangan. Dah cukup. Bukan macam kita. Kemudian jangan kita pula nak cari-cari bagaimana agaknya Allah SWT berkata-kata. Sama lah dengan bab mendengar dan melihat. Jangan kita nak tanya-tanya macam mana Allah SWT mendengar, macam mana Allah SWT melihat, pakai alat apa. Oh tak, yang itu semua kita kita serah saja pada Allah SWT. Itu bukan urusan kita. Macam mana kita nak tahu sifat Allah SWT secara detail, sedangkan kita, diri kita sendiri pun banyak benda kita tak tahu. Macam mana kita buat ini, macam mana kita tahu ini. Dulu-dulu kita pun tak tahu macam mana kita dengar, macam mana kita lihat. Sekarang ni barulah keluar macam-macam kajian. Oh, kita rupanya melihat gini, nampak benda tu sebenarnya terbalik. Asalnya lampu dia gila, lama-lama kita nampak straight. Kita dengar dengan ini, ear drum lah apa, kalau ni tak ada rusak pun tak boleh dengar walaupun ada alat dan macam-macam. Kita bercakap dengan mulut, dengan rongga, dengan apa, ada angin keluar berbunyi dan sebagainya. Wah, sekarang pandai kita. Sebenarnya kalau kita tak belajar, kita tak tahu. Ini yang ada dalam benda ni, roh kita ni pun kita tak tahu apa tu roh. Macam mana roh? Besar macam mana? Apalagi itu sifat kita, kita tak tahu macam mana kita nak describe, nak jelaskan, nak gambarkan sifat Allah SWT, Tuhan. Baik. Sebab itu kadang-kadang yang paling selamat dalam bab ini adalah kita buat macam mana Quran suruh. Tetapkan sifat-sifat Allah SWT, wa sami'ul basir, kita nafikan kekurangan daripada sifat-sifat tersebut. Laisa kamitslihi syai', tak ada yang serupa dengan Allah SWT dalam bab ini. itu semua kita serahkan ke Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab apa? Takut-takut kita dalam bab nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu Wa Taala, kita tolak sifat-sifat Allah Subhanahu Wa Taala sekadar kerana seolah-olah kita dia bercanggah dengan apa? Dengan akal fikiran. Macam mana Allah cakap? Dah mula tak bayang macam itu. Itu dah macam sifat manusia. Kita mesti nafikan Allah SWT berkata-kata itu. Tapi kalau kita lihat hari kiamat kelak, Allah SWT sabar kan? Dalam surah Yasin kita baca kan? Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Pada hari tersebut yang dari kiamat, nakhtimu ala afwahihim, kami akan kunci mulut-mulut mereka, tak boleh buka, tak boleh keluar suara, tak boleh jaga. Wa tukallimuna aydihim, tetapi yang kami cakap apa? Tangan-tangan yang kami cakap, tangan mereka yang cakap. Macam mana tangan cakap? Tak ada mulut, tak ada apa, macam mana suara keluar? Tapi kalau orang kata tangan yang cakap, dan kaki-kaki mereka akan naik saksi. Bukan cakap lagi, naik saksi terhadap apa yang mereka selalu kerjakan di dunia. Jadi kalaulah banyak lagi makhluk Allah SWT yang boleh berbuat sesuatu, bercakap ke apa dengan tanpa kita, dan tak sampai kepada akal fikiran kita yang lemah ni, bagaimana kita nak garap akan sifat-sifat Allah SWT. Jadi kita hanya apa kita buat? Bila kita kata beriman pada Allah SWT, kita benarkan, kita terima, kita tetapkanlah nama-nama dan sifat-sifat yang Allah SWT khabarkan melalui Al-Quran ataupun hadis yang sahih, dengan tanpa kita menyelewengkannya atau kita menolak. InsyaAllah kita akan sambung bab ini dalam teman-teman yang akan datang, dan bagi daripada hadis Jibril yang telah pun banyak sekali faedah. Sehingga ulama mengatakan bahawa hadis Jibril ini seperti surah Al-Fatihah untuk Al-Quran. Al-Fatihah dipanggil Ummul Kitab, induk kitab, surah Al-Fatihah. Tapi kalau hadis-hadis Nabi SAW, kalau ada yang boleh dinamakan induk As-Sunnah, inilah hadis, iaitu hadis Jibril AS. Kerana segala perkara tentang agama balik dan bercabang daripada hadis Jibril. Semua ada daripada Islam, iman, ihsan, semua ada kat situ. Baik, insyaAllah kita akan sambung pada hari yang akan datang. Semoga apa yang kita dengar, kita baca ini menjadi manfaat, menjadi amalan yang soleh, memberatkan timbangan kebaikan kita pada hari kiamat kelak. Qulu qawli hadza astaghfirullah azim wa lakum bisairil mu'minina wal mu'minat innahu huwal ghafurur rahim. Subhanallahi walhamdulillahi wa la ilaha illa anta.